pandang bertalu-talu, pura-pura bingung hati orang siapa yang tahu. Paketi-paketi punggungi gendang anak Melayu, adik jangan bingung, bilang saja tak usah malu. Buala manggis putih isinya dibawa orang dari Jakarta. Adik yang manis baik hatinya, bolehkah abang berkata cinta? Paketi-paketi pung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati orang siapa yang tahu. Paketi-paketi pung bunyi gendang anak Melayu, hati abang bingung karena adik tersipu malu. Manislah manis si gula Jawa, lebihlah manis madu Trengganu. Manislah manis si gadis Cina, lebihlah manis gadis Melayu. Sekarang jangan canggung, marilah kita ke Pak Penghulu.